Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, jadi di sini diberikan perumpamaan yang lain ya. Sebelumnya perumpamaan dengan dua orang laki-laki yang salah satunya diberikan dua kebun. Ya, akhirnya dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Nah, sekarang juga sama, diberikan perumpamaan terhadap kehidupan dunia. Ya, seperti apa? Kamain seperti air. Dua perumpamaan ini sama dalam hal apa? Lipanahi wa zawalihi. Lipanahiha wa zawaliha. Karena dunia ini fana dan akan lenyap. Ya. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita. Jangan sampai dunia itu dijadikan tujuan. Ya. Kita sebagai manusia di dunia butuh terhadap kehidupan dunia, butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, itu semua dunia. Kita silakan berusaha untuk itu, tapi ingat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, makanya pada saat kita mencari dunia pun tujuan kita akhirat, dengan dunia ini sebagai apa? Wasilah. Ya kan? Sebagai wasilah. Dunia ini jisrun, bagaikan jisrun. Apa jisrun? Jembatan menuju ke akhirat. Karena orang tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat tanpa melalui dunia. Maka cari harta. Harta itu pakai di jalan Allah. Ya, makanya kita butuh harta itu untuk di jalan Allah. Ya, makanya dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fi ma atakallah dalailah. Ya, terhadap apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini, kata Allah, cari apanya yang dicari dengan kehidupan dengan yang diberi oleh Allah itu. Yang dicarinya apa? Darul akhirah, negeri akhirat. Ya, jadi tanamkan dalam hati kalian, dalam hati kita semua, pada saat kita bekerja, berusaha untuk mencari harta, dagang, jualan. Ya, jadi yang dicarinya bukan hanya keuntungan duniawi. Ya, nah, semoga dengan harta yang saya dapatkan ini, ya, sebagai jalan saya untuk mendapatkan kenikmatan surga ini. Tanamkan dalam hati. Jadi di situ mengandung ada amal solehnya. Ya, ada amal solehnya. Nah, maka orang-orang yang tujuannya dunia, mengharapkan dunia, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih tahu dunia itu fana. Oleh Allah dikasih gambaran, karena masal Allah membuat suatu perumpamaan itu supaya jelas, jadi gambaran supaya bisa direnungkan. Ya, kan masih abstrak, tidak terlihat jelas, maka dikasih gambaran dengan sesuatu yang konkret, mahsus, yang bisa terlihat, yang bisa diindra. Yaitu dengan apa? Air. Air kelihatan tidak? Ya, kelihatan air itu. Ya. Yang bagaimana air itu? Anjal yang minasama yang kami turunkan dari langit. Fatal tobihi nabatu nabatihi nabatul ardi. Bercampur. Apa yang bercampur? Tumbuh-tumbuhan itu bercampur satu sama lain. Karena apa? Saking banyaknya, artinya Allah dengan air hujan ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, ya kan? Likasroti wata apa tadi? Watakah sucihi dan lebatnya, ya kan? Artinya subur. Nah, batul ardi, Allah menyebutkan kata ardi. Kenapa? Karena sebelumnya ada sama. Nah, ini dari Al-Baqarah disebut apa tadi? Tiba. Jadi keindahan bahasa sebetulnya sama. Kemudian nabatul ardi, padahal kan bisa aja nabat tanpa menyebut al-ardi juga bisa, tapi disebutkan ardi sebagai sebuah keindahan bahasa, ya, yang sebelumnya disebutkan langit, pasti lawannya bumi gitu, tumbuhan yang ada di bumi. Nah, udah lebat, udah subur, tumbuhan itu hijau, memberikan buahnya juga menyenangkan orang yang memandangnya, ya, menjadi indah pemandangan itu, ya. Tapi dengan seketika tanpa lama, ya, tanpa lama, tanpa melewati waktu yang lama sebenarnya, fa'asbah hasiman. Ya, maka tanaman itu menjadi kering, ya, kering dan sudah berpencar, sudah terpecah-pecah, ya, sudah terlepas satu sama lain. Ya, tadruhuriyah bahkan bisa diterbangkan oleh angin. Persamaannya apa dengan kehidupan dunia ini? Hah? Sama kayak manusia hidup di dunia. Yaitu apa? Pada saat tumbuhan itu tumbuh, terus membesar, membesar, membesar. Ini sama dengan manusia, dia lahir, lahir ke dunia, ya kan, tumbuh menjadi anak muda, terus jadi dewasa, tua, kering, mati, udah keriput, mati, makan tanah. Ya, nah dunia pun akan lenyap seperti itu. Makanya kehancuran atau kiamat itu kan ada tiga macam. Ada kiamat sugro, kiamat wusto, dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kematian setiap manusia, ya. Kalau orang mati berarti kiamat buat dirinya. Ya. Kalau kiamat wusto apa? Bukan. Kiamat dosa itu kehancuran suatu kaum. Kehancuran suatu kaum. Hanya kaum A dihancurkan oleh Allah. Kiamat, kiamat dosa untuk kaum, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh. Ya. Wa kana Allah 'ala syai'in muqtadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, maka di sini diingatkan dalam masalah harta. Ingat, ini pembahasan intinya kan tentang harta, kan? Maka Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan itu hanya perhiasan dunia saja. Ya, sedangkan yang kekal itu apa? Baqiyat. Nah, berarti menunjukkan kalau yang menjadi lawan dari al-malu wal banun itu baqiyat, abadi, tetap. Berarti al-malu wal banunnya abadi tidak? Tidak, karena tadi lawannya itu baqiyat. Nah, baqiyat itu apa maksudnya? Amal soleh. Ya, asalnya itu al-akmalu sholihatul baqiyatu. Dihilangkan akmalnya karena memang sudah diketahui. Ya, menjadi sholihatul baqiyat, tapi dibalik baqiyat dulu baru sholihat gitu. Untuk apa? Supaya untuk yang paling menjadi penekanan adalah baqiyatnya, maka didahulukan daripada sholihat. Karena ingin memberitahukan baqiyat sesuatu yang abadi. Ya, kita punya harta, nanti punya keturunan kalian, ya, tidak abadi, akan hancur, akan lenyap, akan ditinggalkan. Ya, bahkan pada saat meninggal itu kan tidak bisa dibawa. Ya, makanya kan ada tiga teman kan, ya, orang pada saat meninggal itu, eh? Ada tiga teman yang kalau ke teman yang pertama kamu perhatian banget gitu, ya kan, teman yang kedua juga perhatian juga, tapi ke teman ketiga itu tuh ya tidak pernah peduli, jarang pedulinya juga pasti sisa-sisa waktu saja. Nah, tapi pada saat itu ada panggilan dari pengadilan, mau disidang. Ya, minta tolong ke teman pertama nggak bisa membela. Minta tolong ke teman kedua, cuma bisa ngantar sampai pintu doang. Nanti di dalamnya terserah kamu, nggak bisa membantu. Tapi teman yang ketiga walaupun tidak pernah dipedulikan, dia mengatakan saya siap akan membela. Ya, yeah. Apa teman yang pertama itu? Harta. Teman yang kedua? Keluarga. Teman yang ketiga? Amal soleh. Panggilan itu apa? Panggilan dari Allah, kematian. Coba harta, mobil, rumah, bisa masuk gak ke kuburan? dia masukin, nggak bisa. Motor supaya bisa jalan, ya wisata, nggak bisa. Ya, nah keluarga bisa ngatur hanya sampai pintu liang lahat doang, nguburin udah aja balik lagi, nggak ada yang ikut masuk ke dalam. Tapi yang ikut masuk ke dalam itu apa? Amal soleh dia yang akan membela. Bahkan amal-amal itu kan jadi berwujud manusia kan, makhluk. Ya, kalau yang soleh amalnya itu akan berwujud makhluk yang harum, yang enak dipandang, yang membuat kita terbantu oleh dia, dipijitin gitu dia. Ya. Di pokoknya di ini enak lah. Nah, tapi kalau amalan buruk itu mengerikan, bau busuk, minta digendong lagi. Ya, jadi ini sebagai dorongan dalam masalah harta supaya kita mau menjadikan harta kita di jalan Allah. Ya, coba bayangkan kalau sekarang banyak para konglomerat muslim yang lebih memilih bakiat itu, ya kan? Pasti Islam ini maju. Walaupun sekarang banyak para pengusaha konglomerat muslim yang kaya, tapi kekayaannya untuk diri sendiri, mereka lebih memilih itu. Akhirnya Islam masih tetap aja dijajah. Ya, buktinya kan umat Islam Indonesia mayoritas begitu banyak, ya TV aja belum punya, channel TV-nya belum punya. Kalau TV-nya punya di rumah masing-masing. Ada nggak channel TV Islam? Ya. Itu hanya baru kelompok aja masing-masing, belum menjadi secara keseluruhan umat Islam. Ya. Buktinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makanan, pakaian aja masih banyak dari orang-orang fakir. Nah, maka sikap seperti ini ya harus ditanamkan kepada kita. Ya, bahwa yang akan kekal itu adalah amal soleh kita. Maka bagaimana kita bisa beramal soleh dengan harta yang kita miliki? Ya. Nah, lalu diingatkan oleh Allah, kalau kamu tetap juga menjadikan dunia sebagai tujuan, maka diingatkan oleh Allah bagaimana nanti di hari kiamat Allah akan menghilangkan gunung. Maka kamu melihat bumi itu menjadi jelas, jadi tidak ada penghalang lagi. Ya, bisa kita bayangkan ketika padang mahsyar itu pokoknya plong gitu kan, bumi itu lowong. Ya, putih, berwarna putih. Ya, kalau dalam surat Najat, faizahum bisahiroh. Tiba-tiba mereka berada di sahiroh, bumi yang baru, yang tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Ya, pokoknya yang ada tumbuh di atas bumi itu udah gak ada semua, rata semuanya. Makanya wasuyirotil jibalu fakanat saroba. Jadi gunung itu hanya menjadi patah morgana. Ya, artinya udah lenyap, tidak ada lagi. Ya. Jadi bisa terlihat semua, ngumpul semua manusia. Lalu ditampilkan, dihadirkan di hadapan Allah dalam keadaan berbaris, dibariskan oleh Allah SWT. Ini kan pernah ditanya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Aisyah kemudian tertawa, ya Rasul, apakah tidak melihat aurat satu sama lain? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara pada saat itu lebih besar, lebih dahsyat daripada melihat aurat orang lain. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak peduli. Kenapa? Karena ketakutan yang sangat hebat. Ya, ini membuktikan kalau karena rasa takut itu bisa membuat orang lupa, benar enggak? Tomboro, ya ketakutan pada saat padang mahsyar. Ya, ya, coba pada saat gempa. Kermandi gitu kan, keluar. tidak peduli dia belum diandung, belum naon TLI kan, nah itu baru kecil gempa, iya kan? Apalagi ini ketakutan bahwa Allah marah pada saat padang mati, padang mahsyar itu dengan kemarahan yang belum pernah ada sebelum dan sesudah. Marah akan mengadili manusia. Ya. Makanya dalam keadaan telanjang itu udah enggak peduli. Karena setiap orang, jangankan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak yang dicintainya saja, mereka lari yauma yafirul maru min ahlihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani dikulin dari minum nomedin syahmi. Setiap orang sibuk sama diri sendiri karena memikirkan nasib sendiri, enggak peduli lagi memikirkan nasib anak. Memang kalau di dunia kadang ada orang tua yang lebih mendahulukan anaknya, biarkan anaknya dapat baju baru lebaran, baju dulang gitu kan. Pada saat lebaran kan yang penting mah budakna, ada orang tua nama tenang naon untuk pakai baju baru gitu. Ya kan, baju gebel, baju enggak peduli. Kalau itu di dunia, tapi nanti di padang mahsyar di akhirat tidak. Karena tidak ada yang siap seorang pun untuk masuk ke dalam neraka. Enggak ada yang siap. Kalau di dunia ya masih bisa lah pakai baju yang lama, baju yang sudah lama ya enggak ada masalah gitu. Apalagi sudah tuh. Kalau anak-anak kan mungkin ngelihat teman-temannya gitu kan kasihan gitu. Iya, kalau orang sudah tua mah biasa we gitu kan. Ya. Nah, kalian datang kepada kami sebagaimana kalian pada awal diciptakan itu tadi. Pada saat ngaborojol ka dunia teh kumaha kondisinya? Nah, seperti itu nanti walaupun bukan sebagai bayi, bukan. Ya, jadi umurnya disamakan kan di sekitar 30 tahunan. Semua sama umurnya itu. Ya. Wajahnya pun beda, wajahnya beda. Ya, sesuai tergantung amalan. Iya, jadi kamu enggak usah minder dengan wajah yang sekarang. Wajah 3 biji. Iya, bukan wajah yang terakhir. Karena akan dirubah oleh Allah. Tapi memang satu sama lain akan kenal. Oh, itu Ajena, itu Yahya, Waku, Abdi, gitu kan. Waku. Ya, jadi nggak bisa dibayangkan memang kondisinya seperti itu. Bisa saling mengenal walaupun wajahnya berubah. Makanya orang kafir wajahnya jadi hitam. Hitam. Iya. Jadi hidup. Ya. Iya, wah, tenang we, jadi orang beriman. Karena jangan hidup di dunia ge, di akhiratnya jadi bodas. Simpen bodasna di akhirat. Iya, jadi dibodohkan pakai kapur. Ya. Nah, lalu oleh Allah kemudian diletakkanlah kitab masing-masing, buku catatan yang orang-orang berdosa pada saat itu kaget. Dia mengatakan apa? Malihat dari kitab la yughadiru kabiratan wala shaghiratan wala kabiratan wala shaghiratan. Buku apa ini? Tidak ada yang ditinggalkan, baik yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang besar mungkin wajar, tapi ini yang kecil. Apa yang kecil itu? Nah, pada saat pengajian itikaf, si anu nundutan itu ada tertulis. Jadi sekecil apapun tertulis semuanya, tidak ada yang terlewat. Kamu ngapain setiap detiknya ditulis, ada catatan di buku itu. Tuh, ya, kamu kicep, sak kicep gue gak ada tensi. Terekam semua. Iya, semuanya terekam. Ya, cincin kita sama. dan Allah tidak menzalimi. Mual mungkin Allah nyiksa orang yang tidak berdosa. Dan balasan Allah itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, surga kan nikmat sekali, kita beramalnya cuman lah gampang, tapi Allah mengganjarnya besar. Gitu kan? Termasuk juga perbuatan dosa disiksa dengan neraka dengan siksaan yang sangat hebat. Apakah itu setimpal atau tidak? Itu setimpal. Kenapa? Ada ulama mengatakan begini. Kalau kamu berbuat dosa, jangan dilihat besar kecilnya dosa itu, tapi terhadap siapa kamu durhaka dengan dosa itu? Allah Maha Besar. Allah sudah kasih nikmat begitu banyak, lalu kamu durhaka walaupun dengan dosa kecil itu, ya berarti yang namanya dosa itu kan berarti mendurhakai Allah. Jadi jangan dilihat kecilnya dosa pada saat kita berbuat dosa itu, jangan dilihat kecilnya dosa, tapi siapa yang sedang kita durhakai pada saat berbuat dosa itu? Allah yang Maha Besar, yang banyak memberikan nikmat. Berarti wajar kalau Allah ya, memberikan siksaan yang sebegitu rupa ya, dilerahkan. Nah, lalu setelah itu, ketika mereka diingatkan dengan kehidupan akhir mereka di akhirat, dengan dimulai dari kiamat, terus nanti dikasih buku catatan amal ya, perjalanan menuju surga dan neraka, lalu diingatkan lagi dengan awal mula. Ya, diingatkan kalau tadi dengan akhir, sekarang dengan awal manusia diciptakan, yaitu pertama kali Nabi Adam. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam, lalu bagaimana manusia itu kemudian bisa menjadi kafir, bisa menjadi zalim? Awal mulanya bagaimana? Iblis. Awal mulanya adalah iblis. Ya. Jadi Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai ibadah. Tapi iblis yang ada di situ enggak mau sujud. Nah, disitulah mulai kedurhakan iblis kepada Allah. Ini dengki, karena dengki kepada manusia. Iri dengki. Hati-hati dengan iri dengki, itu bisa membuat diri itu lupa. Padahal dulunya dia taat. Ya, padahal Allah yang merintahkan sujud, tapi kemudian durhaka kepada Allah karena dengki. Ya. Gitu. Memang bisa jadi awalnya orang itu taat pada Allah, rajin ibadah. Ya, tapi karena dengki kepada seseorang, dia udah lupa. Ya, tidak sadar sampai kemudian tidak beradab iblis itu kepada Allah ketika mengatakan fabima aghwaynani, karena engkau sudah menyesatkan aku tuh. Jadi tidak beradab pada Allah, jadi menganggap bahwa Allah yang menyesatkan dia, padahal dia sendiri yang sesat. Ya kan? Nah, akhirnya disinilah awalnya manusia itu kemudian durhaka kepada Allah, ya tidak mau menjadikan harta dunianya untuk akhirat, tapi dia merasa kekal dengan hartanya, ya maka jin ini iblis itu termasuk dari golongan apa? Jin. Golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ya. Nah, orang-orang yang durhaka itu mereka menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung teman mereka, padahal kata Allah mereka itu adalah musuh. Ya, mereka adalah musuh. Lalu mereka malah menyembah berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ketika orang itu menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah, sebenarnya mereka menyembah setan. Ya, makanya kata Allah, ini dengan cara logika ya, dengan memberikan suatu logika agar orang berpikir, ya jangankan setan-setan itu dianggap sebagai Tuhan. Ya, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi saja, itu tidak, setan-setan itu tidak melihat ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, melihat saja enggak, apalagi membantu. Apalagi dia mereka sebagai Tuhan, jauh lebih jauh lagi. Jadi pada saat Allah menciptakan aja mereka teringali kumaha carana. Ketika Allah menciptakan langit bumi itu kumaha? Bagaimana? Mereka enggak tahu. Iya, makanya mereka bukan Tuhan. Jadi sebagai hujah bagi orang-orang yang musyrik. Dan aku tidak menjadikan yang menyesatkan itu sebagai adud, otot. Maksudnya lalu Allah mengatakan, panggil sekutu-sekutuku yang memang kamu anggap aku itu punya sekutu, panggil untuk menolong kamu. Ya, pada saat dipanggil ternyata tidak ada, tidak menyambut. Iya kan? Ya, akhirnya oleh Allah dijadikan semua yang disembah oleh mereka berupa setan-setan itu dan juga mereka sendiri orang-orang musyrik yang menyembah, semuanya dikumpulkan di tempat kebinasaan maubiko, yaitu neraka. Nah, ketika orang-orang berdosa itu melihat neraka, mereka sudah yakin bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam neraka itu. Ya, dan tidak ada yang memalingkan mereka dari neraka. Makanya seperti di surat Al-Mulk itu kan falamma ra'au zulfatan ki'atuju. Karena ningali wae kesidel beuneuh. Mukanya udah hitam. Pada saat siat jelek menjadi murung, menjadi hitam pandangan mereka. Belum pada belum masuk, baru lihat doang. Ya. Gitu. Ya, pada saat melihat saya sudah ketakutan. Ya biasa kalau orang punya salah gitu kan. Kalau orang punya salah. Ya, ketemu salah aja takut. Gumpul. Gumpul. Kan ada tenang kan biasa. Ya. Padahal enggak mungkin usaha itu enggak tahu, dan kan dia punya salah, orang yang namanya orang bersalah pasti ketakutan. Ya. Itu selalu menghindar dari usaha itu. Makanya saya suka memperhatikan itu kalau santri suka menjauh, suka menghindar berarti bukan dosa. Bukan dosa biasanya. Kejauhan. Selalu menghindar. Ketika kita ada, dia malah menjauhi. Nah itu biasanya punya dosa. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Allah ceritakan ini ya harus menjadi gambaran dalam pikiran kita ya, supaya itu bisa tertanam di dalam hati kita dan bisa membimbing setiap perilaku yang kita lakukan. Ya. Nah lalu Allah menyebutkan bahwa Allah itu membuat perumpamaan untuk manusia itu di dalam Al-Quran. Jadi di Quran itu banyak masal perumpamaan ya, supaya manusia itu bisa memahaminya. Tapi kata Allah manusia itu adalah makhluk yang banyak suka mendebat. Ya aksarus sayin jadal. Banyak mendebat manusia itu. Ya. Padahal apa yang menghalangi mereka dari beriman? Padahal ketika sudah datang kepada mereka petunjuk, ya dan mereka juga bisa minta ampun saja, tinggal minta ampun dari dosa mereka untuk tobat. Ya. Nah, kalau orang-orang yang tetap di dalam kedurhakaan mereka, padahal Allah sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan perumpamaan agar mereka bisa dengan jelas memikirkan. Yang mereka tunggu itu cuma dua. Satu apa? Anta tiyahum sunnatul awalin. Ya, datang kepada mereka sunnah. Sunnah itu hukum Allah seperti terhadap orang-orang terdahulu. Maksudnya orang-orang durhaka yang terdahulu seperti siapa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Yaitu maksudnya sunnah di situ apa? kehancuran, dibinasakan oleh Allah. Ya, ini kan ancaman khususnya ketika ayat ini turun kepada orang-orang kafir Mekah yang durhaka kepada Rasul, tidak mau beriman. Nah, kalau zaman kita sekarang sama orang-orang kafir sekarang, ini peringatan untuk mereka. Ya kan? Sekarang itu di setelah Ahok, si Ahok ini yang menistakan agama, yang menghina Quran, maka muncul para penista baru, para penghina-penghina, penghina Islam, bahkan takfir dihina jadi takfir. Ya kan? Ya, jadi dihina Quran, ulama dilecehkan. Itu yang paling sering dilecehkan itu Habib Rizik Syihab. Ya, karena dia adalah seorang ulama yang berani. Ya, berani melawan kezaliman. Paling berani. Siapa yang lebih berani dari Habib Rizik di Indonesia? Dia sangat berani sekali. Ya, mencegah kemungkaran, menghentikan kemungkaran dan sebagainya. Ya. Melawan komunisme sampai beliau itu sekarang itu masih di Saudi. Ya. Nah, di Saudi itu justru beliau dimuliakan, disuruh mengajar, memberikan ceramah. Ya, tidak tahu di sana itu dimuliakan, tapi di Indonesia ini direceh. Ya. Itu dipitnah. Ya, dipitnah dengan apa? Pornografi. Ya, dengan WA, chat WA itu. Padahal sudah jelas ya, kalau orang orang yang tidak ahli, tidak terlalu ahli saja terhadap teknologi, orang bisa tahu itu adalah palsu. Ya, dibuat-buat. Karena banyak di internet aplikasi untuk membuat WA palsu itu bisa, chat palsu itu ada banyak. Ya. Bahkan udah jelas fotonya diedit dan sebagainya. Tapi polisi dia mencari-cari alasan sebenarnya untuk memenjarakan. Ya, dengan segera dia mereka menetapkannya sebagai tersangka. Padahal apa salah? Tidak ada. Nah, orang-orang yang menghina, yang kemudian melecehkan Islam, termasuk para ulama, yang mereka tunggu dua. Satu, sunnatul awalin, atau yang kedua azab nanti di akhir, di neraka. Dan ternyata sunnatul awalnya sudah berlaku. Ya, ada yang langsung kecelakaan, ada yang tiba-tiba stroke. Ya. Banyak sekarang itu diperlihatkan. Orang-orang para penghina itu tiba-tiba kok dia diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ketika Allah mengutus para rasul ya sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Orang-orang kafir ini mereka mendebat tadi itu. Selalu mendebat. Maka kita juga harus hati-hati. Pada saat kita berdebat, ya, berdebat itu jangan sampai tujuannya liyud hidubihil haqqo. Ya, untuk sesuatu yang benar itu menjadi terlihat salah. Ya, menjadi terlihat lemah padahal sesuatu itu benar. Jadi hati-hati. Kalau sesuatu yang sudah benar itu ya tinggal dipahami saja oleh kita, ya lalu kita terima. Jangan kemudian dicari-cari untuk mendebat sehingga membuat yang benar itu menjadi seperti salah. Nah, ini kerjaannya orang liberal. Orang liberal itu sesuatu yang benar itu dipertanyakan lagi, sesuatu yang sudah jelas-jelas benar dipertanyakan, didebat, gitu panjang lebar, sehingga pada akhirnya apa? Yang ada adalah kerancuan, keraguan-keraguan pada diri mereka sendiri. Jadi tujuannya berdebat itu mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah ditemukan, ya terima. Ya, otak kita, akal kita sudah memahaminya dengan berbagai dalil yang masuk ke dalam pikiran kita, maka kebenaran itu terima sebagai bentuk keimanan kita. Ya. Nah, itu orang yang akan tentram seperti itu. Orang beriman itu tentram hatinya dengan kebenaran yang diterima. Sedangkan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang ada kekafiran di dalam dirinya, walaupun dia mengatakan muslim, Ketika dia terus mengikuti, mendebat kebenaran yang sudah jelas, ya bukan sampai kepada ketenangan hati, yang ada apa? Keraguan-raguan. Ya, akhirnya banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Padahal lulusan pesantren, lulusan pesantren sendiri, jadi liberal, meninggalkan sholat. Untuk apa katanya sholat? Ya. Ini hati-hati. Yuliu dihidup ilhaqo watahidu ayati wa mengunjuru huzuwa. Jadi kan main-main, bahan bercandaan. Ya, jadi ayat Quran, hadis sana dijadikan sebagai bahan candaan. Hati-hati. Ini anak muda biasanya mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mengarahkan ke hal itu, ke dalam hal itu. Lalu kata Allah, orang yang paling zalim itu ya adalah orang yang sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, lalu dia berbalik, tidak mau menerima. Ya. Jadi sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu ayat kauliyah ataupun ayat kauniyah, diperlihatkan kepada dia. Ini loh bukti kemujizatan Quran. Kamu membahas tafsir ini misalnya menjelaskan tentang kemujizatan Quran. Ini kemujizatan bahasanya, ini kemujizatan ilmiahnya dan sebagainya. Tapi orang itu malah berpaling, tidak tertarik kepada ayat Quran yang mengandung mujizat itu. Dia malah lebih tertarik kepada perkataan-perkataan orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang bacaan bukuna, lebih tertarik, lebih senang. Sedangkan Quran yang penuh dengan kemujizatan, ya mereka berpaling. Nah ini kata Allah, orang yang paling zalim. Ya, orang yang paling zalim. Gitu. Jadi saya harap kalian janganlah ya tertarik dengan buku-buku orang komunis. Sekarang itu kan bebas ya, buku-buku diterbitkan, pemerintah juga enggak melarang. Ya, padahal jelas di Indonesia itu masih ada undang-undangnya. Siapapun yang menyebarkan komunisme, marxisme di Indonesia ini, maka dia dihukum. Sekarang munculan kaos-kaos, baju-baju PKI, buku-buku komunis di mana-mana. Nah, maka ya harapannya adalah jangan sampai kita tergiur, penasaran nanti ayam maca akhirnya tergiur, jangan. Ya, kalau kita sudah kuat pemahaman kita lalu ingin membaca itu hanya untuk mengetahui kesesatannya, silakan. Tapi kalau kamu terhadap yang benar, pemahaman Islam yang benar itu belum banyak membaca, makanya saya sediakan buku supaya banyak wawasan-wawasan keilmuan kita, keislaman kita semakin kokoh. Nah, kalau sudah kuat pemahaman Islam kita, baru kita bisa lihat ya buku-buku yang sesat supaya kita tahu kesesatannya di mana. Silakan. Ya, jangan malah nanti pada saat baca itu malah senang. Kita buku-buku orang liberal, termasuk buku orang-orang Syiah. Ya. Ini saya banyak prihatin kepada mahasiswa ya, teman-teman saya itu yang kuliah di Jakarta, UIN, di Bandung, banyak pemikiran mereka jadi liberal. Padahal mereka alumni sampai tadi. Kenapa? Karena ya di dalam hati mereka itu diadakan penutup. Ya. Inna ja'ana 'ala qulubi makinatan ayaqahu. Jadi enggak mau memahami karena sudah ditutup. Dan di telinga mereka wa fi alamihim waqra. Wa intahu mil huda barang yang tadu idan abada. Kalaupun kamu terus membimbing dia supaya dia dapat hidayah, supaya dia sadar, karena tadi hatinya sudah tertutup, enggak bisa nerima lagi. Makanya lihat, kalau orang yang sudah liberal, yang sudah tertutup hatinya, percuma kamu mendebat dia. Dan kita akhirnya buang-buang energi. jangan diladeni. Makanya kalau orang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa terbuka hatinya menerima kebenaran, ya udah nggak usah diladeni, kacau capek. Ya ulah sampai diajak terus di non di debat gitu. Ya kacau capek-capek. Tapi kalau orang yang masih terbuka, ya kita silakan debat. Mudah-mudahan dia bisa menerima kebenaran, bisa sadar. Ya namun enggak saya mentok. Ya, percuma karena kata Allah kan kalau orang yang sudah tertutup hatinya, ya, dengan berbagai tanda, dengan berbagai ayat saja enggak akan bisa. Di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Bukan. Bukan yang di tentang ayat kiblat itu. Wa'in ataita bikulli ayatin ma tadzikru. Kalaupun kamu membawa dengan semua ayat, semua tanda, semua dalil, semua hujah, kamu datangkan kepada orang itu, wah, kuat hujahnya banyak. Semua ayat dihadirkan kepada dia, tetap mereka enggak akan mau ikut. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Ya. Wala'in ataita bikulli ayatin ma tabi'u qiblata. Ya, tetapi ada bisa tutup hatinya. Ya. Nah, kemudian ditutup oleh Allah, wa rabbuka al-ghafur dzurrahman. Tapi ingat, walaupun mereka durhaka, Allah tetap Maha Penyayang, Maha Pengampun yang memiliki kasih sayang. Ya, mungkin saja suatu saat mereka akan berbicara nuraninya, terbuka hatinya, lalu ketika mereka mau meminta ampun, pasti Allah mengampuni. Ya, makanya sebelum orang itu meninggal ya, mungkin masih ada kesempatan mereka ya untuk bertobat. Ya. Makanya dakwah itu walaupun tadi kita tidak mengikuti perdebatan dengan mereka, tapi dakwah dengan cara-cara yang lain masih tetap kita lakukan. Ya, baik kita dengan mengajak pengajian ya, itu kasih hadiah buku supaya dia mau baca. Ya, ya menyapa dia gitu kan, hanya dan sebagainya, itu bagian dari dakwah. Ya mudah-mudahan saja walaupun hatinya sudah tertutup itu mungkin suatu saat akan terbuka. Karena apa? Allah itu Al-Ghafur Dzurrahman. Ya law yu'ahiduhum bima kasabu la'ajalahum al-'adzab bal lahum mau'idun. Ya la yajidu min dunihi mau'ila. Ya. Bisa aja Allah menyegarakan siksaan kepada mereka, tapi oleh Allah dikasih dulu kesempatan nih, sebelum dia meninggal ada, masih ada kesempatan untuk kembali. Tapi kan Allah itu bisa aja ketika ada durhaka langsung disiksa oleh Allah, bisa aja oleh Allah langsung disegerakan. Tapi kebanyakan orang-orang yang durhaka itu dibiarin dulu, ya kan? Benar nggak? Wa mahiluhum qalila atau sana stadrijuhum min haitsu la istidra, dikasih terus we di disungguh terus gitu. Semakin tinggi diangkat terus sampai tinggi. Nanti kalau udah tinggi pas jatuh itu kan lebih sakit. Ya kan? Namun karena ya pendek ini tidak terlalu sakit jatuhnya. Tapi kamu itu naik terus ke atas pas udah sangat tinggi itu, lalu kamu dijatuhkan sekaligus, nah, itu lebih sakit lagi. Nah begitu Allah membiarkan dulu kepada orang-orang yang durhaka itu. Ya, lalu ditutup pembahasan ini dengan watil kalburo ahlak nahum lama zolamu wajahan lima alekhim mau ada. Itulah kuro apa kuro? Negeri, maksudnya para penduduknya, maksudnya kaum-kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, Ashabul Aikati, ya, kaum Nabi Lut, apa lagi, ya, kami binasakan mereka ketika mereka zalim, ya. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita ya, jangan sampai seperti orang-orang yang zalim itu ya, sehingga kita menjadi orang yang lupa kepada Allah, lebih tergiur kepada kehidupan dunia. Ya, maka belajar kita gunakan harta kita di jalan Allah. Ya, kamu nanti dapat THR, jangan semuanya untuk dimakan sendiri. Ya, sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Belajar, karena sesuatu itu kalau tidak dibiasakan, tidak kita berlatih, nggak akan bisa. Dilatih, ya, dapat rezeki, jadikan di jalan Allah. Jangan kemudian kita ambil semua untuk perut kita. Ya, ada baju baru, wah, baju barunya banyak kan. Ya, dipakai KB tidak terlalu banyak. Ya, kasihkan kepada yang lain. Ya, begitu. Apalagi kalau yang sudah penuh, jadi ya, di kamar itu kayak udah kayak swalayan gitu. Kan terlalu banyak baju, sepatu dijejerkan. Jangan rakus, kita kasihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Lihat tetangga kamu kanan kiri, lihat. Ya, pada saat kamu jalan nih, lihat kanan kiri, terutama tetangga yang paling dekat. Prioritaskan yang paling dekat dulu. Siapa di antara mereka yang tidak punya sepatu, kasih. Ya, kalau ada pembangunan, kalau ada kegiatan-kegiatan keislaman, bantu. Itu jalan Allah, itu udah jelas. Kalau enggak bisa dengan harta, dengan tenaga, bantu, ikut jadi panitia. Ya, gitu. Jadi jangan kemudian menjadikan kita itu tidak mau berkontribusi di dalam perjuangan di jalan Allah ini. Ya, syukur-syukur, dan yang namanya jihad itu bi'amwalikum wasibun. Walaupun kamu udah banyak infak dengan harta kamu untuk kegiatan itu misalnya, tapi bukan berarti kamu kemudian sudah cukup. Bantu juga dengan diri, dengan tenaga. Ikut jadi panitia juga, walaupun kamu sebagai donatur. Seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kan hartanya banyak, keimbangan. Tapi pada saat jihad, ikut gak? Ikut. Kan sekarang banyak yang ya kalau orang punya halangan sih gak apa-apa. Tapi kalau gak ada halangan, ya apa yang menghalangi dia untuk ikut terjun? Ya, begitu. Ini mudah-mudahan dari pelajaran bagi kita semua, agar semakin mendidik diri kita, ya, bersikap terhadap harta itu, ya, supaya dengan harta itu kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kan, pertanyaan. Tolong. Mas Sa'il.